gak cukup pinjemnya. Nonton mulu sayang pakai datanya. Lebih baik kita irit kuota, menabung tuh kebahagiaan kita. Ayo dicoba. Aku nonton YouTube, ku lihat bola, lihat dangdut, manggut-manggut. Tetapi jangan sampai kamu lupa sama bojomu Iki. Pancen kue ayu tenang, aku jadi makin sayang. Ternyata pucuku pawang kuota, bisa hemat demi impian kita. Jadi pawang kuota, pilih-pilih embengnya. Gak usah banyak mikir, cukup YouTube go aja. Isonya nengkin bojo, bebas nonton video. Hidup lebih semangat, kerjanya orang loyo. Panjang kue ayu tenang, aku jadi makin